lepas hasrat ini menerjang rasa yang masih tetap resah. Ku hantar kata atau hanya kesan belaka. Aku jatuh cinta. Bersatu dalam cita-cita, bersatu dalam napas cintaku. Oh, semoga lestari sampai akhir nanti. Nanti.